Syubhat yang ke-8. Belum ya, belum mulai kajian. Sudah? Itu sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dalam pertemuan yang terdahulu kita membahas syubhat yang ke-8 yang biasa dilontarkan oleh sebagian orang yang tidak senang dengan dakwah sunnah atau dakwah salaf. Di antaranya kata mereka bahwa orang-orang yang bermanhaj salaf atau salafi, mereka itu senang menggibah dan mencela para ulama. Padahal sebenarnya ghibah itu ada juga yang dibolehkan di dalam syariat. Ghibah itu artinya membicarakan sesuatu yang jelek tentang saudara kita, konteksnya negatif tentang dirinya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-ghibatu dzikruka akhoka bima yakrah, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Dan itu benar adanya. Kalau tidak benar itu namanya apa? Fitnah. Nah ini benar, kejelekan itu ada pada dirinya. Lalu sebagian orang ketika disebutkan si fulan itu menyimpang, si fulan itu pemikirannya ada sesatnya, lalu sebagian orang berkata, wah ini ghibah. Dan saya contohkan di pertemuan terdahulu ketika saya membahas penyimpangan sebagian ustadz yang menamakan diri mereka ustadz akhir zaman, maka di media kami tempat di uploadnya video tersebut banyak komentar yang bunyinya ghibah. Wah ini ustadz menggibah ustadz yang lain. Maka saya jawab bahwa ghibah itu ada 6 yang boleh. Boleh dicatat. Belum ada di situ kayaknya. Ada 6 ghibah yang halal. Artinya tidak semuanya haram. Di antara ghibah yang halal, 1, namanya mutazallim atau mazlum, yaitu seorang yang dizolimi menghibahi orang yang menzoliminya. Misalnya seorang perempuan berkata, aku dipukul suamiku karena dia dizolimi suaminya, aku ditampar dan dihajar. Ini adalah ghibah yang boleh. Tapi catatannya, ngadunya ke siapa? Ke hakim atau ke ustadz yang bisa menengahi atau kepada mertua. Tapi kalau ngadunya ke teman, enggak usah, nanti temannya nyebar-nyebarin, apalagi teman-teman yang tidak amanah. Yang kedua adalah mu'arif. Mu'arif. Mu'arif. Artinya seseorang menciri-cirikan orang lain. Sebagaimana sebagian perawi disebut al-a'mash, ya, yaitu yang rabun. Itu matanya rabun. Amas yang mana itu loh, yang rabun, Sulaiman bin Mihran. Kalau zaman sekarang misalnya antum ngomongin dosen, misalnya dosen Pak Agus, Agus yang mana? Agus ada 3, yang botak. Tanpa bermaksud untuk mencela, tapi hanya sekedar mencirikan, itu yang botak. Ya. Maka ini tidak mengapa. Ketiga adalah muhadzir. Muhadzir yaitu yang mentahzir penyimpangan atau kejelekan. Tidak mengapa orang membicarakan kejelekan orang lain yang berbahaya bagi yang lain. Dia mentahdir seseorang yang menyimpang atau yang punya kejelekan agar tidak diikuti. Dan itulah yang kami lakukan terhadap ustadz-ustadz akhir zaman. Kami mentahdir mereka karena mereka memiliki penyimpangan pemikiran dengan membawakan hadis-hadis yang sebagiannya tidak ada dari Nabi, sebagian lagi benar sahih, lalu kemudian dihubung-hubungkan dengan politik-politik kekinian. Ya. Misalnya mengatakan itu zam-zam tawar, di atasnya ada semacam bulan sabit, itulah ada ciri-ciri dajjal. Dicocok-cocokkan dengan sesuatu yang tidak nyambung, meskipun dalil yang dibawakan setelahnya benar. Ya. Kita mentahdir mereka dari penyimpangan mereka agar kaum muslimin tidak mengikutinya. Nah, itu tadi muhadzir namanya. Kemudian yang keempat, mujahir bil fisq. Mujahir bil fisq artinya orang yang menerak, yang terang-terangan dalam kefasikan. Orang yang terang-terangan dalam kefasikan. Misalnya dia ngomong sama orang-orang, aku kemarin berzina, aku kemarin berzina, bahkan bikin status di medsos. Maka orang yang digibah boleh karena dia sendiri yang mengumumkan dirinya. Ya. Yang kelima adalah al-mustafti. Mustafti artinya orang yang minta fatwa. Sebagaimana perbuatannya Hindun, sahabat wanita yang mengadukan suaminya karena suaminya pelit. Dia minta fatwa, gimana ya Rasulullah? Abu Sufyan itu pelit. Dia tidak ngasih nafkah kepada saya dan anak. Kemudian Nabi berfatwa, kalau begitu kau ambil uangnya secara diam-diam, tapi sebatas kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf, yang primer saja, sebatas nafkah wajib boleh diambil diam-diam. Ini istrinya ngomongin suaminya, ya kan, digibahin suaminya, tapi dalam rangka cari apa? Fatwa. Nah, yang keenam, yang terakhir adalah man talaba i'anatan fi izalati syarr atau izalati munkarin. Orang yang minta tolong agar sebuah kemungkaran bisa di apa ya? Kemungkaran diapain? Dihindarkan atau dihancurkan. Misalnya orang bilang sama polisi, "Pak polisi, di sana ada orang judi." Ya ngadu pelakunya, nih kasih lihat fotonya, ini orang-orang sedang melakukan kemungkaran yaitu berjudi, lalu dia menggibahi orang-orang itu agar kemungkaran mereka bisa dihilangkan. Nah, sudah ada berapa itu? Itu adalah 6 keadaan yang para ulama kita mengatakan boleh menggibahi seseorang. Dalam konteks kita menghibahi ahlu bid'ah, maka itu masuk dalam konteks muhadzir. Kita mentahdir seseorang dari penyimpangan dan itu disyariatkan. Kalaupun dibilang wah anda ghibah, maka kita bilang ghibah yang matlub, ghibah yang dituntut supaya kamu tidak tambah dosamu. Karena kalau kamu punya penyimpangan lalu diikuti orang, dosamu nanti berkali lipat sejumlah orang yang mengikutimu. Nah, kita sampai di halaman 439. Kalau di antum berarti halaman 449 kira-kira, yaitu sampai pada perkataan Abu Al-Hasan Al-Basri. Kita ulang kembali. Saya dulu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, tidak ada ghibah terhadap ahli bid'ah. Maksudnya ahli bid'ah enggak apa-apa diribahi. Maksudnya diribahi yang satu dari enam, yang mana? Yang mana? Yang mentahdir penyimpangan. Nomor berapa itu tadi? Nomor tiga. Tapi masih ingat pesan saya? Apa saya bilang waktu di pertemuan dulu? Dalam menghibahi penyimpangan ahli bid'ah, apa catatannya? Harus adil. Apa maksudnya adil? Sebatas penyimpangannya. Urusan di luar penyimpangannya tidak boleh diikut campuri. Seperti urusan rumah tangganya, perceraiannya, jangan dikomentari. Karena tidak ada hubungannya sama penyimpangannya. Dan harus adil, yakni jujur dan tidak mengada-ngada. Bila penyimpangannya dia dalam asma wa sifat, maka jangan ngarang-ngarang bahwa dia adalah menyimpang di dalam masalah mut'ah misalnya. Amin ya. Sebagian orang ketika mentahdir penyimpangan, dia berlebihan sampai urusan rumah tangganya pun dicampuri dengan membawakan misalnya berkata mantan istrinya aja bilang bahwa dia itu. Nah, itu jangan. Kita harus jaga juga. Cukup bahas penyimpangannya, jangan sampai masuk dalam ranah pribadinya. Apalagi sampai menghina fisiknya. Karena hinaan fisik itu hinaan kepada yang menciptakan. Ya. Misalnya orang bilang gini, memang orang itu ahli bid'ah. Sudah ahli bid'ah, kurus lagi. Apa hubungannya bid'ah sama kurus? Udah kurus, boneng lagi. Ya. Ya itu jangan diurusi yang fisik. Ya, yang sifatnya kekurangan pada dirinya berupa fisik jangan dicampuri. Nah, lanjut. Berkata penulis, Katsir Abu Sahal rahimahullah mengatakan, dikatakan bahwa tidak ada kehormatan bagi pengekor hawa nafsu. Syu'bah rahimahullah berkata, kemarilah hingga kita melakukan ghibah karena Allah sesaat. Maksudnya membicarakan al-jar wa ta'dil. Ismail bin Ulayyah rahimahullah mengatakan tentang al-jarh wa ta'dil, ini adalah amanah, bukan ghibah. Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Abu Turab An-Nakhsyabi datang menemui ayahku. Ayahku berkata, fulan dhaif dan fulan thiqah atau terpercaya. Maka Abu Turab berkata, wahai syekh, janganlah anda mengghibah para ulama. Abdullah berkata, ayahku menengok kepadanya dan berkata, celakalah engkau, ini adalah nasihat, bukan ghibah. Muhammad bin Bandar As-Sabak Al-Jurjani rahimahullah berkata, aku berkata kepada Imam Ahmad, sungguh sangat berat bagiku untuk mengatakan si fulan dhaif, si fulan pendusta. Maka Imam Ahmad berkata, apabila engkau diam dan aku pun diam, maka kapankah orang bodoh mengetahui hadis yang sahih dari yang dhaif? Ini salah satu prakteknya di kalangan para ulama, ghibah yang boleh, yaitu dalam menghibahi sebagian perawi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan si fulan itu dhaif, si fulan itu thiqah, si fulan itu kadzab, pendusta, si fulan itu pemalsu hadis dan lain-lain. Maka orang-orang ada yang berkata seperti Abu Turab di sini, dia bilang, wahai syekh, janganlah kita menghibahi para ulama. Maka Imam Ahmad berkata, celaka kamu, ini bukan ghibah, tapi ini adalah nasihat. Kalau seandainya ada orang pendusta lalu kita diam, tidak memberitahu kaum muslimin bahwa dia pendusta, bagaimana kaum muslimin bisa membedakan mana hadis sahih, mana tidak? Paham ini maksudnya? Karena hadis-hadis yang datang dari pendusta tentu ditolak. Khawatirnya dia memalsukan hadis, mengatasnamakan sesuatu sebagai bagian dari agama, lalu muncullah bid'ah, sehingga sebagian kaum muslimin mengerjakan amalan-amalan yang datang dari hadis, yang hadis itu diriwayatkan pendusta. Maka orangnya harus dibilangin, si fulan pendusta. Dia memang pendusta, berarti ini kita ghibahi dia. Ya, maka boleh di dalam masalah ini. Ini contoh mengghibahi yang diperbolehkan. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, akan tetapi ghibah diperbolehkan untuk tujuan syariat. Hal itu dengan 6 sebab. Sebab keempat, memperingatkan kaum muslimin dari kejahatan, dan hal itu dilihat dari beberapa sisi. Di antaranya mencela orang yang patut dicela dari kalangan perawi hadis, saksi, dan para penulis kitab. Hal ini diperbolehkan menurut ijma', bahkan wajib sebagai upaya menjaga syariat. Di antaranya juga apabila engkau melihat penuntut ilmu yang selalu mendatangi orang-orang fasik dan ahli bid'ah dan mengambil ilmu dari mereka, maka nasihatilah dan jelaskan keadaan atau kejelekan ahli bid'ah tersebut. Mengenai perkataan Imam At-Tirmidzi, wajibnya berbicara dalam masalah jar wa ta'dil, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Hambali rahimahullah berkata, maksud At-Tirmidzi ialah ia ingin menjelaskan bahwa berbicara dalam masalah jar wa ta'dil itu diperbolehkan, dan ini telah disepakati oleh salful ummah dan para imamnya. Karena di dalamnya terdapat pembedaan antara sunnah-sunnah yang wajib diterima dan yang tidak wajib diterima. Orang yang tidak memiliki ilmu menyangka bahwa ini termasuk ghibah, padahal tidak demikian. Karena menyebutkan aib seseorang apabila terdapat maslahat padanya, meskipun untuk orang tertentu seperti celaan terhadap persaksian palsu, adalah diperbolehkan tanpa ada pertentangan padanya. Maka lebih utama lagi apabila menyebutkan aib seseorang itu mendatangkan kebaikan untuk masyarakat kaum muslimin. Di stabilowi atau di garis bawahi perkataan Imam Tirmidzi, beliau bilang di bagian akhir, menyebutkan aib seseorang bila terdapat maslahat padanya, meskipun untuk orang tertentu, seperti celaan terhadap persaksian palsu, dibolehkan. Lebih utama lagi bila menyebutkan aib tersebut mendatangkan kebaikan untuk masyarakat kaum muslimin. Tidak mengapa jamaah yang dirahmati Allah. Sebagian orang yang kurang ilmu mengira bahwa ghibah itu mutlak tidak boleh. Jadi kalau kita sebutkan penyimpangan, dia bilang, wah ini ustaz kok menghibahi ustaz yang lain. Kita jawab, menghibahi ustaz yang lain bila ustaz itu menyimpang, itu malah dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya. Cuma mungkin kadang-kadang caranya beda-beda. Seperti ada ahli tafsir Indonesia, versinya dia ya. Dia mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Ini kan penyimpangan kan? Mengajak kaum muslimin kepada kemungkaran. Terus kita bikin video yang membantah dirinya bahwa itu ahli tafsir gadungan, meskipun dia muncul di TV nasional, karena menghalalkan yang haram, mengatakan tidak wajibnya sebuah syariat yang disepakati para ulama tentang wajibnya. Ya, maka ini ghibah terhadap dirinya, dan ghibah ini diperbolehkan. Tapi coba lihat, kita bilang ahli tafsir Indonesia karena itulah yang dikenal dari dirinya. Terus kita bilang itu ahli tafsir versi dirinya, karena versinya para ulama tidak mungkin seorang ahli tafsir membolehkan tidak menggunakan hijab. Ahli tafsir apa itu? Kita cela di bagian-bagian itunya. Tapi tidak sampai misalnya berkata itu sudah tua bangka, sudah tua mau mati bau tanah. Perkataan-perkataan itu jangan dimunculkan karena tua muda sama aja, tidak ada masalahnya. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, ini tidak disebut dengan ghibah yang terlarang. Kalau zaman sekarang kita misalnya bilang ada seorang dai tersebut selalu menampakkan kepintarannya dengan menyebutkan nomor ayat letak-letaknya pada Al-Quran, kadang menyebutkan nomor hadis meskipun ada salahnya juga kadang-kadang. Lalu kemudian kita bilang dia kelihatan pintar, akan tetapi punya pemikiran yang menyimpang pada sebagian masalah, seperti tidak bisa membedakan mana bid'ah mana bukan, membela bid'ah yang sudah jelas-jelas disebutkan para ulama sebagai bid'ah mungkaroh dengan berbagai dalih. Ya. Kita sebutkan hal ini, lalu sebagian orang berkata ini Ustaz ghibah. Maka kita jawab, ghibah dan ghibah ini dibutuhkan kaum muslimin, karena sebagian dai sangat menipu kaum muslimin dengan menampakkan kehebatannya menyebutkan nomor-nomor dan letak-letak ayat. Padahal yang benar dijadikan standar itu bukan hafalan, tapi apa? Pemahaman. Apalah artinya seseorang itu hafal bila dia tidak paham? Ya. Apa rumus luas segitiga? Apa rumus luas segitiga? Setengah alas kali tinggi. Betul ya? Ya. Terus disuruh coba hitungkan apa luasnya persegi panjang, rumus persegi panjang, panjang kali lebar. Terus disuruh menghitungkan, tolong hitungkan harga tanah ini, yang harga tanah ini 15 kali 10 per meternya 500 ribu. Dia hafal panjang kali lebar, ketika masuk dalam masalah ternyata gak paham, jadi cuma hafal rumus tapi tidak tahu penerapan. Paham ini? Ini termasuk diantara orang yang hafal letak ayat, hafal nomor ayat, tapi ketika ditanzil kepada masalah hukum bingung dia, sehingga akhirnya menghalalkannya haram, mengharamkannya halal. Lalu kita ghibahi mereka supaya kaum muslimin selamat dari kepintarannya itu, supaya kaum muslimin tidak tertipu. Maka seandainya pun ada yang bilang kamu berghibah, maka kita bilang, dan ghibah saya adalah ghibah yang dibutuhkan dalam syariat. Nah. Imam Asy-Syaukani rahimahullah menulis kitab Raf'ur Ghibah, Fima yajuzu wa ma la yajuzu minal ghibah, menolak keraguan apa yang boleh dan yang tidak boleh dari ghibah. Dan baca juga Muqaddimah Sahih Muslim. Imam Ibnu Mubarak rahimahullah berkata di hadapan orang banyak, tinggalkanlah hadis Amr bin Thabit karena ia mencela salaf. Beliau juga berkata, Baqiyah adalah seorang yang berkata jujur, tetapi ia mengambil hadis dari perawi-perawi thiqat dan yang lemah. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Harith Al-Awwar Al-Hamdani, dan ia seorang pendusta. Apabila yang kalian maksud dengan mencela dan menghina yang diharamkan dan ghibah yang diharamkan, yang dilarang oleh banyak nas, dan mencela perbuatan itu, maka ahlu sunnah salafiyun bersih dari tuduhan ini, karena semua itu bukanlah termasuk akhlak Islam sama sekali. Mereka ahlu sunnah adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan mengharamkan perbuatan tersebut, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, tahukah kalian apa ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, yaitu engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Beliau ditanya, bagaimana pendapat anda jika apa yang aku katakan benar-benar ada pada saudaraku itu? Beliau menjawab, jika pada dirinya terdapat apa yang engkau katakan, maka engkau telah mengghibahinya. Dan jika perkataanmu tidak ada padanya, maka engkau telah berbuat kedustaan atasnya. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian seperti terlangnya hari ini. bulan ini dan negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang berhati-hati menjaga lisannya, karena mencaci maki seorang muslim termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Sisi yang kedua, apa yang dimaksud dengan kata ulama? Sudah jelas dari apa yang kita sebutkan sebagaimana praktiknya para ulama bahwa ghibah itu ada yang boleh, jumlahnya berapa tadi? 6. Dan salah satu diantaranya adalah mentahdir atau mengingatkan kaum muslimin dari sebuah penyimpangan agar tidak diikuti. Nah, sekarang ada bagian yang kedua. Kata orang, salafi itu suka menggibahi ulama. Maka sisi yang kedua sekarang, setelah membahas masalah ghibah, masalah lagi ulama. Ulama yang mana? Sebagian orang bilang kalian menggibahi ulama. Maka kita jawab, ulama yang mana? Ulama yang mana yang digibahi? Ini bagian yang juga mau dibahas. Coba. Sisi yang kedua, apa yang dimaksud dengan kata ulama? Kita katakan sesungguhnya ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu selalu memutlakkan perkataan secara serampangan, sehingga mereka menyamarkannya atas manusia yang tidak dapat membedakan sama sekali. Di antara perkataan yang mutlak tersebut ialah perkataan mereka bahwa ahlus sunnah mencela para ulama. Dan yang ada bersama kita sekarang ialah pemutlakan kata ulama. Maka kita katakan kepada mereka, apa yang kalian maksud dengan kata ulama? Apabila yang kalian maksud dengan kata ulama adalah ulama sunnah yang berjalan di atas manhaj salaf dalam berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah serta mengamalkan keduanya secara lahir batin, maka ini adalah kedustaan dan kebohongan yang sebenarnya. Apa yang mereka ucapkan pasti akan tertulis. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qaf, dalam surat Qaf ayat 18, yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Sesungguhnya sikap ahlu sunnah atau salafiyun terhadap ulama-ulama seperti mereka ialah sangat mencintai, menghormati, dan memuliakan. Tidak merendahkan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, dan tidak taklid kepada mereka dalam masalah yang menyelisih syariat. Serta meyakini bahwa kebenaran ijtihad yang ada pada mereka diberikan dua ganjaran, dan kesalahan ijtihad dari mereka diberikan satu ganjaran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, jika seorang hakim akan menghukumi, kemudian ia berijtihad, lalu ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala. Dan jika ia akan menghukumi, kemudian ia berijtihad, lalu ijtihadnya salah atau keliru, maka ia mendapat satu pahala. Buku-buku dan kaset-kaset mereka, yaitu para ulama dakwah salafiyah, menjadi saksi atas hal ini, karena mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dalam memuji mereka. Syekh Masyhur bin Hasan Salman Hafizahullah berkata, salafiyun tidak ta'asub atau fanatik terhadap satu imam. Mereka berpendapat bahwa fanatik terhadap satu imam, madhab, dan fiqih madhab merupakan bentuk kesia-siaan atau pelecehan terhadap imam yang lainnya. Dan pada hakikatnya hal itu adalah bentuk celaan terhadap imam yang lain. Akan tetapi salafiyin bersandar kepada kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam kitab-kitab ahli ilmu dan mempergunakannya dengan tetap mengagungkan dalil. Barang siapa menggunakan pendapatnya tanpa merujuk kaidah ini, maka ia telah menghancurkan rambu-rambu manhaj yang telah digariskan oleh para ulama yang diridhai. Salafiyun mengikuti dalil tanpa fanatik terhadap seorang pun. Bahkan keempat imam mazhab pun telah menyatakan hal itu secara terang-terangan. Adapun memfitnah dan mencela salah seorang dari mereka, maka sesungguhnya salafiyin berlepas diri dari semua itu. Akan tetapi pada saat mereka menjelaskan perkataan para ulama yang menyelisih nas-nas Alkitab dan As-Sunnah, maka itu hanyalah membantah pendapatnya saja, dan cukup pada apa yang menyelisih dalil, tidak pada orangnya, terlebih terhadap imam yang empat. Adapun yang kedua, apabila maksud dari perkataan kalian ulama adalah ulama-ulama kalian sendiri dari kalangan ahlul bid'ah yang mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan di hadapan manusia, dan orang-orang yang mengajak manusia kepada syirik, bid'ah, maksiat, pemilu dan demokrasi, maka ahlu sunnah salafiyun tidak mencela mereka menurut makna celaan yang kalian inginkan. Yang benar, salafiyun hanyalah menjelaskan perbuatan bid'ah dan kesesatan yang menyelisihi kebenaran. Inilah yang dilakukan salafiyun. Silahkan kalian namai mereka salafiyun sesuka hati kalian. Jika kalian menganggapnya sebagai celaan, lantas apa yang harus kita katakan terhadap para ulama al-jarh wa ta'dil dalam mengkritik rawi-rawi hadis? Apa yang akan kalian katakan terhadap Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitabnya Arad ala Zanadiqah wal Jahmiyah? Dan apa pula yang akan kalian katakan terhadap para ulama salaf selain beliau yang juga menulis kitab bantahan terhadap ahlul bid'ah dan mengekor hawa nafsu seperti kitab Arad ala Bishr al-Marisi karya Imam Ad-Darimi dan kitab-kitab lainnya yang sangat banyak sekali? Apakah kalian akan menamakannya sebagai kitab celaan dan ghibah, ataukah sebuah kitab nasihat dan penjelasan? Kemudian ketahuilah bahwa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan untuk mentahdir para ulama ahlul bid'ah dan mengekor hawa nafsu yang membawa umat Islam kepada kesesatan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas yang artinya, dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, di dalamnya disebutkan, saya berkata, wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan? Maka beliau menjawab, nah, iya, adanya para da'i yang mengajak ke pintu-pintu neraka Jahannam. Barang siapa yang menjawab panggilan mereka, pasti mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka Jahannam tersebut. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dari para hamba sekaligus, akan tetapi dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga apabila Allah tidak menyisakan seorang yang alim, manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah para pemimpin yang menyesatkan. Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, tidak boleh menuntut ilmu dari empat orang. Yang pertama, orang bodoh yang menampakkan kebodohannya meskipun banyak meriwayatkan hadis. Dua, ahlul bid'ah yang mengajak kepada hawa nafsunya. Tiga, orang yang berdusta saat berbicara dengan orang lain meskipun ia tidak berdusta dalam meriwayatkan hadis. Yang keempat, orang salih, ahli ibadah, namun tidak memahami apa yang ia katakan. Katanya salafi itu suka menghibahi ulama. Tadi sudah kita bilang riba itu ada yang boleh. Ya, ada enam, salah satunya adalah mentahdir penyimpangan. Kalau tadi kalian bilang kalian suka menghibahi ulama, tunggu dulu, ulama yang mana? Karena ulama itu ada dua, ada ulama rabbani dan ada ulama su. Ulama rabbani yang betul-betul berjalan di atas manhaj yang benar. Ulama su diulamakan tetapi mereka mengajak kepada kesesatan. Bila yang kalian maksud adalah ulama rabbani, tidak mungkin kami ghibahi. Untuk ulama rabbani, maka salafi itu pertama cinta, kedua menghormati, ketiga memuliakan, keempat tidak merendahkan, kelima mendoakan kebaikan untuk mereka, yang keenam tidak taklid. Maka ada kalanya ulama rabbani kami tidak ikuti mereka pada sebagian fatwanya. Seperti kita menghormati, mencintai, memuliakan Imam Syafi'i. Kita sering bilang Imam Syafi'i rahimahullah. Berarti kita mendoakan supaya beliau mendapatkan rahmat Allah. Tapi ada sebagian masalah yang kita tidak sepakat dengan Imam Syafi'i. Seperti wudunya Imam Syafi'i yang cuma mengusap bagian depan kepala. Sedangkan kita dalam mempraktekannya, wudu itu kepalanya diusap sampai tengkuk, ditarik lagi ke depan. Tapi ketika membahas masalah itu, kita cuma bilang ketika membahas masalah ini, kita cuma bilang Imam Syafi'i dalam ini keliru. Tapi apakah mengatakan Imam Syafi'i keliru itu merendahkan beliau? Jawabannya tidak. Karena kita meyakini bahwa beliau manusia biasa. Beliau bukan seorang nabi yang kalamnya semuanya diterima. Sedangkan yang bukan nabi kita meyakininya bisa diterima, bisa ditolak, tergantung sesuai dalil atau tidak. Dan kita punya hujjah untuk mengatakan Imam Syafi'i keliru. Nah, tapi meskipun Imam Syafi'i dalam hal ini keliru, kita punya sikap yang ketujuh. Kita yakini bahwa bila seorang ulama rabbani berijtihad, Dan benar dia dapat dua pahala, bila salah dia dapat satu pahala. Kita bilang Imam Syafi'i keliru, tapi Imam Syafi'i dapat pahala atas ijtihadnya, cuma keliru. Karena dia keliru, maka tidak kita ikuti dalam masalah ini. Itu sikap kita kepada ulama Rabbani. Ya. Jangankan kepada Imam Syafi'i, kepada guru kita langsung, kita kadang-kadang tidak sepakat dengan mereka. Kalau teman-teman ikut kajian Al-Mulakhas Fiqhi hari Ahad subuh di sini, ada beberapa kali dalam bab di buku tersebut, sejauh ini saya bilang begini, ini pendapat guru saya, Syekh Shalih bin Fauzan, penulis bukunya. Tapi saya dalam hal ini tidak mengikuti pendapat beliau. Artinya kita tidak taklid. Apa yang menurut kita tidak tepat dengan ilmu tentunya, maka kita tidak ikuti. Jangankan saya kepada guru saya Syekh Shalih bin Fauzan dalam bukunya, kadang-kadang saya menyelisihi guru saya langsung di hadapan wajahnya. Saya ceritanya di mana ya? Oh, saya ceritanya pas umroh kemarin, maaf. Ceritanya di umroh kemarin kepada jamaah. Ketika ada pertanyaan, Ustadz bagaimana kalau ada orang sholat sendirian di belakang? Di mana itu ya saya ngomongnya? Di Assalamualaikum ya? Oh ya, maaf. Di Assalamualaikum. Ustadz bagaimana kalau kita sendirian sholat di belakang, sah atau enggak? Terus saya ceritakan, suatu hari saya sholat sendirian sholat subuh di belakang. Karena memang mencoba menggeser jamaah, mencari celah untuk saya masuk, enggak dapat tempat. Sampai selesai salam, saya berada di belakang shof sendirian. Guru saya, Syekh Satri bilang, ulangi sholatmu. Saya bilang, saya tidak mau mengulangi karena saya tidak meyakini batalnya sholat sendiri bila sudah mau berusaha masuk tapi tidak ada tempat. Guru saya tidak maksa saya juga tidak mesti mengikuti pendapat guru saya selama saya punya dalil. Begitu. Ini kepada ulama Rabbani. Menghormati, tidak taklid. Adapun kepada ulama seperti ulama ahli bid'ah, ulamanya Syiah, ulama-ulama yang mereka mungkin banyak mengkaji kitab tapi pemahaman mereka menyimpang, maka ya mohon maaf, kami harus menjelaskan bila kami tahu itu adalah penyimpangan. Ya, bila itu memang penyimpangan, mau tidak mau harus disebutkan bahwa ini salah. Tapi lihat, salafi dalam membahas penyimpangan ahli bid'ah membatasi diri pada penyimpangannya saja, tidak masuk dalam ranah pribadinya. Bukankah adil salafi itu berarti? Ya, jangankan orang lain, gurunya saja, bila dia yakini dengan ilmu tidak sesuai, tidak diikutinya. Itu gurunya, apalagi yang bukan gurunya. Manakala gurunya, yang bukan gurunya, memiliki penyimpangan, maka dijelaskannya, ini penyimpangan, ini salah. Tapi tidak sampai ranah pribadi diurusi. Saya tambahkan, ada sebagian orang yang dia bukan ulama. Dia bukan ulama, tapi diulamakan. Sebagian orang mengatakan dia adalah ulama. Ulama yang mana? Rupanya ulama politik. Dulu waktu zaman-zaman mau pilpres kan begitu. Hasil ijtima ulama Indonesia memilih untuk menggadang nomor 2. Jadi ya, ulama yang mana ya, pengen tahu yang mana ulamanya. Rupanya yang ada artis, tokoh politik, tukang debat di TV nasional. Ya rupanya yang begitu-gitu, itu namanya ulama. Ya, campur aduk dengan perempuan juga. Perempuan rupanya ikut juga dalam yang katanya ijtima ulama itu. Itukah namanya ulama? Untuk menjadi ulama itu berat. Ulama itu punya kualifikasi ilmu dulu nomor 1. Enggak ada ulama enggak hafal Quran. Enggak ada ulama enggak menguasai ilmu alat. Tapi semua ulama ada kelirunya. Tapi penguasaan dasarnya harus. Di Indonesia ini siapa yang punya kualifikasi seperti ulama-ulama, misalnya ulama di Saudi, di Hay'at Kibar Ulama? Siapa di Indonesia yang seperti itu? Ada si fulan, kok bisa? karena dia hafal letak-letak ayat. Antum sudah uji hafalannya? Bahkan dalam sebuah masalah yang sebenarnya simple, itu saja salah. Ya. Ulama yang mana? Si fulan. Kenapa? Viewernya jutaan. Apakah viewer jutaan itu tolak ukur jadi ulama? Ya. Di Indonesia ini banyak banget yang diulamakan, tapi bukan ulama. Yang saya miris bagi sebagian da'i, misalnya menceritakan pengalaman belajarnya. Saya dulu, waktu di pesantren, waktu di pondok, waktu di Maroko, waktu di Mesir, waktu di Libya, waktu di Madinah, waktu-waktu-waktu. Lalu, maka kalau ingin jadi ulama itu harus menggiring opini bahwa dia apa nih? Ulama. Ya, saya baru-baru ini berseliweran video-video viral. Masya Allah, perjalanan fulan menuntut ilmu. Nah, lalu ceritakan, waktu saya masuk pondok, bapak saya meninggal. Rasul semua orang ada yang nangis. Maka teman-teman, kalau ingin jadi ulama, maka tunggu dulu. Apakah itu menggiring opini? Mau maksudnya kamu ulamanya? Orang kalau menceritakan pengalaman belajar biasa-biasa saja. Pengalaman ulama dahulu belajar itu banyak yang lebih wah daripada cuma sekedar masuk pondok bapak meninggal. Paham maksud saya? Mungkin kalau antum sudah nonton videonya mungkin antum paham apa yang saya maksud. Tapi coba kalau seandainya para ulama betulan. Saya nonton beberapa videonya Syekh Salih bin Fauzan. Menonton videonya Syekh Utsaimin yang memang betulan ulama, bukan cuma sekedar modal hafal letak ayat loh. Ini ulama betulan. Ketika MC-nya bilang alhamdulillah, itu pengikut banyak, alhamdulillah hari ini kita kedatangan ulama yang kita tunggu-tunggu, langsung Syekh Fauzannya tuh, saya bukan ulama, saya penuntut ilmu. Ulama bilang dirinya apa? Penuntut ilmu. Yang bukan ulama, makanya kalau mau jadi ulama ya, maka antum bisa lihat ulama betulan merendah, ulama gadungan meninggi dengan cara yang halus ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, saya simpulkan, kalau ada orang bilang tentang ketika kita membantah pemikiran mereka bilang wah ini ghibah ulama, maka kita jawab, satu, ghibah itu ada yang boleh. Jumlahnya 6. Satu di antaranya muhadzir, yaitu yang mentahdir penyimpangan supaya tidak diikuti kaum muslimin. 2. Kalau kau bilang tadi ulama, ulama yang mana dulu? Ada ulama betulan rabbani, ada ulama betulan tapi su, dan ada ustaz tapi diulamakan atau mengulamakan diri. Begitu. Catatan satu lagi. Kalau masuk MUI, saya katakan, tidak setiap yang masuk MUI itu ulama. Tidak setiap yang masuk MUI ulama, meskipun ulama MUI pusat. Meskipun MUI pusat belum tentu ulama. Tadi saya bilang, ada kualifikasi ilmu. Di dunia ini belum pernah dikenal seorang ulama Rabbani tidak hafal Quran. Silakan kalau mau jujur, orang-orang di MUI pusat, apakah mereka semua hafal Quran? Tidak ada ulama di muka bumi ini yang dikenal yang mereka tidak memiliki ilmu alat. Bahasa Arab, usul fiqih, qawaid fiqhiyah, ilmu hadis, mustalah hadis, ilmu balagh. Coba tanya kepada yang di pusat, apakah anda seperti itu? Belum lagi sebagian orang di MUI pusat, ada juga yang ngeramput-ngeramput kalau ngomong. Adam itu turunnya di Aceh, Hawa itu turunnya di Jeddah, ketemunya di Makkah, di Jabal Rahmah. Dapat dari mana itu? Nabi pernah ketemu Dajjal. Abu Hurairah tanya, wahai Nabi, itu siapa? Itu Dajjal. Dapat dari mana riwayat begini? Dan yang menyampaikannya adalah orang yang katanya duduk di MUI pusat. Ya, itu ulama namanya. Ulama itu tidak mengarang dalil, tidak mengarang hadis, tidak mengarang cerita. Ulama itu membatasi diri pada hadis yang sahih. Bila pun dia harus menyebutkan yang dhaif, maka dia sebutkan ini dhaif. bukan ngarang-ngarang demi memperindah konten pembicaraan atau ceramah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas syubhat yang ke-9. Tolong nasihatnya buat teman-teman yang suka ghibah temannya sendiri atau ulama'nya sendiri. Tadi saya bilang ghibah itu ada 6 yang boleh, yang bukan 6 ini ghibah terlarang. Nah, teman antum ini ghibah yang mana dulu? Kan enggak ada contohnya. Enggak bisa saya jawab. Dalam masalah apa? Apa kata-katanya? Itu harus didetailkan. Ada grup WA ikhwan, terkadang ada ikhwan baru masuk grup men-share postingan yang tidak jelas dalilnya. Bagaimana sikap kepada kita? Bagaimana sikap kita kepada orang itu? Haruskah di kick, di remove agar menghindari syubhatnya, atau dibiarkan grup untuk didakwahi? Jawabannya, orang yang men-share dan share-sharannya itu adalah share yang menyimpang, maka dia dijabri. Boleh di grup, tapi bahasanya harus baik. Bilang, mohon maaf akhi, apa yang antum share ini tidak jelas dalilnya, tidak ada sumbernya, ujungnya cuma copas, tidak ada dari mana artikelnya, siapa, siapa yang buat, ya. Diberitahu, tapi jangan langsung di remove begitu saja. Kecuali antum yakin bahwa orang ini keberadaannya akan terus, ya, dikasih tahu kayak apapun dia tidak bakal mendengar. Saya punya grup, ada sebagian membernya yang langsung di remove, ada yang dikasih tahu. Yang dikasih tahu yang sekiranya mau tahu, yang mau mendengar. Adapun yang aneh-aneh, langsung di kick saja. Ana pernah baca tulisan duduk-duduk dengan ahli bidah itu haram. Tapi kalau sholat di belakangnya boleh, situ sehat. Duduk-duduk dengan ahli bidah itu mempengaruhi akal antum. Sedangkan sholat kewajiban antum. Ya. Ada dua hal yang berbeda. Dan pembahasan ini sudah final di kalangan para ulama. Bagaimana para ulama mengatakan tentang larangan menduduki majelisnya ahli bid'ah. Sedangkan sholat di belakangnya ahli bid'ah, seperti Ibnu Taimiyah mengatakan, meninggalkan sholat di belakang ahli bid'ah yang bid'ahnya tidak mukaffirah adalah bid'ah itu sendiri. Mengatakan, aku tidak mau sholat di belakangnya. Kenapa? Soalnya ahli bid'ah. Kenapa begitu? Karena dia suka mauludan. Jadi aku mau sholat di rumah aja. Meninggalkan sholat di belakangnya bid'ah itu sendiri, karena sholat di belakang mereka sah selama bid'ahnya bukan yang mengkafirkan pelakunya. Adapun duduk-duduk mengambil ilmu dari pembicaraan ahli bid'ah, memang ini dilarang karena mempengaruhi akal dan agama. Antum pernah dengar cerita begini, salah seorang ulama ahlu sunnah masuk ke dalam majelisnya ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu berkata, saya mendengar bahwa si fulan mengatakan bahwa dari sahabat fulan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda. Majelis ahli bid'ah ini majelis hadis. Sampai dia dengarkan beberapa kali riwayat, yang riwayat itu tidak pernah didengar telinganya, tapi yang dinukil namanya. Paham maksudnya? Akhirnya ulama ahli sunnah ini minggir ke sisi masjid. Terus dia cabut bulu ketiak. Dia cabut bulu ketek. Sampai si Syekh Ali Bidah ini menegur dia. "Woi, sopan. Ada majelis ilmu di situ malah cabut bulu ketek." Apa katanya? cabut bulu ketiak sunnah, sedangkan yang kau kerjakan dosa. Kenapa begitu? Karena tadi kau menyebutkan dari si fulan, apa kau mendengar tahu si fulan itu yang mana? Si fulan yang kau sebut aku. Sejak kapan aku pernah meriwayatkan hadis kepadamu? Maka menjaga diri dari perkataan ahli bidah itu harus. Khawatir nanti bercampur-campur antara yang hak dengan yang batil di kepala kita dan agama kita. Azan. Azan. Bagaimana cara ziarah kubur sesuai tuntunan sunnah? Panjang sebenarnya. Antum bisa buka kitabnya Syekh Al-Albani Ahkamul Janaiz. Di situ ada bab tuntunan ziarah kubur. Bila saya tidak salah ingat, di jilid 3 atau jilid 2 ensiklopedia sholat yang akan kita bahas nanti insyaallah mulai ahad ini di BDI, itu jilid satunya. Seperti seingat saya di jilid 2 dan jilid 3-nya ada tentang ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah. Antum bisa cek di situ. Intinya cuman datang mendoakan sudah. Enggak usah pakai air, enggak pakai kembang. Jangan bawa sandal dimasukkan ke dalam area kuburannya kecuali jalanannya. Jalanannya masih boleh. Ya, karena sebagian kuburan itu ada area kuburan, ada jalanan. Di jalanan antum bisa pakai sandal. Area kuburan jangan pakai sandal. Ini sudah lama saya simpan, tapi tidak apa-apa lah, sesekali saya bahas. Pertanyaannya mirip, apakah penyimpangannya hidayah Allah? Bolehkah duduk di kajian ustadz-ustadz hidayah Allah? Maksudnya paham kan? Nah. Ustadz mohon dijelaskan, kenapa kita tidak disarankan duduk di majelisnya hidayah Allah? Kenapa sekarang masjid anu kajian salaf sudah tidak masuk lagi seperti dulu? Masjid di sono. Begini, nama yang disebutkan itu organisasi. Ya, sebenarnya kita tidak bisa pukul rata juga siapapun yang ada di dalam organisasi itu. Cuma kita bisa lihat aglapnya, apa yang dominan padanya. Yang dominan pada yang disebutkan ini, antum tahu kan maksudnya? Ya. Mas Amir tahu tak? Hah? Tahu tak? Itulah pokoknya. Yang dominan pada organisasi yang satu ini adalah sebagian ustadz yang pemikirannya memang campur-campur, campur sunnah, campur bidah, campur ikhwani. Campur ikhwanul muslimin. Di antaranya misalnya ada metode tafsir, namanya metode tafsir berdasarkan urutan turunnya ayat. Gak ada metode ini di kalangan para ulama, itu dikarang oleh orang baru. Jadi kalau mengajarin tafsir, menurut mereka dimulai dari al-alaq dulu, karena itulah ayat yang pertama kali turun. Dimulai dari situ, lalu Al-Muddatthir 1-7. Jadi mereka bilang ini adalah tafsir berdasarkan urutan turun ayat. Tafsir seperti ini tafsir baru. Metodologi yang tidak pernah disebutkan oleh para ulama rabbani. Bikin metodologi sendiri tidak sebagaimana metodologinya para ulama dalam tafsir, itu adalah bid'ah dalam tafsir. Ya. Belum lagi tafsir perkata. Sebagian ustadz yang di tempat yang dimaksud itu nafsirnya pakai kata, perkata. Ya ayuha, wahai orang-orang, alladzina, yang amanu, beriman, ittaqu, apa? Perkata. Allah. Jadi perkata. Sementara tafsir itu tidak bisa perkata. Ada sebagian tafsir harus kontekstual, tidak bisa tekstual. Ya, coba suruh mereka tahu. Kalau gitu Ustaz, coba tafsirkan pakai tafsir perkata saja. Perkataan Allah, faqatulu anfusakum, fa maka, uqtulu bunulah anfusakum, jiwa kalian, diri kalian. Berarti apa tafsirnya perkata ini? Bunuh diri. Gimana itu? Tidak bisa yang seperti itu, ya. Dan para ulama kita mengatakan ini termasuk penyimpangan dalam tafsir, bukan kebaikan ini. Dan itulah yang diajarkan oleh sebagian ustadz-ustadz dari hidayah Allah, gitu. Tafsir sesuai urutan hadis, urutan ayat, tafsir perkata. Tidak heran pula bila sebagian ustadz-ustadznya ngisi maulid Nabi, ngisi peringatan Isra Mi'raj. Gitu. Saya kan dulu ngisi di Soto. Ngisi di kepolisian situ. Ya. Pas saya mau ngisi, ada spanduknya. Yang ngisi Ustadz Hidayah Allah. Kok? Katanya sunnah. Ngapain ngisi peringatan-peringatan bidah? Ya. Terus saya tanya-tanya, gimana kemarin kajiannya? Kan wajib ikut di absen. Anu Ustadz, ya isinya gitulah, cerita tentang sejarah Nabi dan lain-lain. Ya, ya jamaah yang terhormat Allah. Itu diantara. Kenapa kita tidak sarankan antum untuk ikut? Tapi kita juga tidak bisa pukul rata. Ya, tidak bisa pukul rata ini maksudnya ada kalanya bahkan anak pendirinya Hidayah Allah ini kenal teman dulu di Riyadh. Beliau juga dai salafi. Beliau ini anak pendiri. Waktu pulang dianggap sebagai aliran sesat. Antum bayangkan. Ini anak pendiri. Pulang ke pesantren yang dibuat bapaknya. Mamanya masih ada. Tapi ternyata kakak iparnya pemikirannya itu ada pemikiran menyimpang, kecampur-campur di kepalanya. Sunnah ditanyampur di sini jadi satu. Ayo diajak diskusi. Diajak ayo kita berdebat kalau mau. Ayo kita ngisi sama-sama di hadapan ini, kita lihat bagaimana metodologi salaf dengan metodologimu yang baru. Sampai akhirnya perjuangan untuk mengembalikan pesantren bapaknya yang sesuai, yang harusnya sesuai dengan manhaj yang benar, tidak bisa, mau tidak mau mundur keluar. Itu anak pendiri. Ya. Gitulah. Adapun tadi pertanyaan, kenapa di Masjid Sono kajian salaf tidak dimasuki lagi seperti dulu? Jawabannya, karena di masjid tersebut sudah banyak HTI, ya, banyak ikhwani yang bagaimana caranya tidak bisa masuk. Saya termasuk yang sudah lama, bahkan mungkin Ustadz Salafi Balikpapan yang pertama kali diban dari situ. Gara-gara orang dalam bilang, dibicarakan di rapat, bahwa saya di dalam salah satu ceramah saya berkata begini, kalau kita mau cari seorang guru maka carilah yang punya kualifikasi ilmu, salah satunya bahasa Arab. Kalau menjadi ustadz tapi tidak bisa bahasa Arab, mohon maaf, tidak bisa diambil ilmunya. Saya ngomong gitu. Dan di masjid itu banyak ustadz senior yang memang tidak bisa bahasa Arab. Lalu masuk dalam rapat, dibilang itu menghina ustadz-ustadz kita di sini. Gitu. Akhirnya sayalah yang pertama kali di blacklist di situ. Saya enggak bisa masuk. Setelah itu Ustaz Abdurrahman datang ke salah satu dari mereka, nanya, "Kenapa Ustaz Mufli enggak bisa masuk lagi? Anu Ustaz menghina ustaz-ustaz kita." "Apa hinaannya?" "Katanya ustaz-ustaz sini enggak bisa bahasa Arab." "Betul enggak?" "Ya, ada betulnya." "Ya sudah, kalau ada betulnya." Dia bilang apa? "Ya ustaz kita di sini yang enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa diambil ilmunya." "Loh, betul tidak?" Bahwa seorang da'i itu harus bisa bahasa Arab. Betul kok. Al-Quran bahasanya bahasa apa? Hadis bahasanya bahasa apa? Nah kalau tidak bisa bahasanya, bagi apa yang mau ditafsirkan? Bagaimana menerjemahkannya? Dan salah satu ustadz seniornya, muftinya di masjid tersebut, datang ke saya, nanya, di mana ya bisa belajar bahasa Arab? Saya bilang ada, tapi ya Ustaz Fulan, Ustaz Nadif waktu itu. Ustaz Nadif, wah oh, itu anu juga, susah. Susah. Yang susah itu bukan Ustaz Nadifnya. Yang susah itu kitanya telanjur jadi ustaz, mau menurunkan level ke jadi tulab itu enggak bisa. Gitu loh. Kita yang enggak mau turun level. Terlanjur jadi ustaz senior masalahnya. Dia ngomong, anu saya itu memang susah juga sih, tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya kalau bimbing haji itu, aduh, kalau kata jamaah, ustaz tolong tawarkan barang itu, tidak bisa juga saya. Gimana ngomongnya? Padahal ngomong sama pedagang di Masjidil Haram di dekat Nabawi itu gampang. Ngomong pakai bahasa Indonesia mereka bisa semua. 50 itu bisa dia. Ya Nah, jadi yang susah itu bukan bahasa Arabnya, tapi kita yang terlanjur jadi ustadz senior terus mau menurunkan diri itu enggak bisa, itu dia. Makanya kajian-kajian di sana lama-lama hilang. Ya. Ada sampai ada perkataan, kalau ustadznya lembut-lembut salafi boleh. Kalau ustadz ini boleh, ustadz ini boleh. Tapi ustadz Yazid jangan. Ustadz ini jangan. Ustadz ini jangan. Pertanyaannya kenapa sih? Iya, yang ini lembut, yang ini kasar. Tunggu Ustaz, ini soal lembut atau soal benar tidak benar? Kalau bawaan kan boleh-boleh aja, ya tanda. Bawaan kan itu bawaan pribadi orang. Ada yang lembut, ada yang tegas, ada yang bersemangat, gitu. Kalau cuma bawaan, tidak usahlah itu dipertimbangkan. Yang penting benar. Nah, itu masalahnya susah. Kata mereka, ini merasa benar sendiri. Nah, ini naik. Sabar dulu ya. Ada akhwat terlahir di luar pernikahan orang tuanya. Apakah akhwat itu mahram bapak biologisnya? Jawabannya, bapaknya kan sudah menyetubuhi mamanya. Meskipun dengan cara yang haram. Setelah itu bapak mamanya ini kan nikah. Bapak biologis sama mama kandungnya kan nikah. Maka ini jadinya suami mama. Apakah suami mama itu haram? Mahram? Suami mama mahram atau bukan? Mahram bila mama sudah disetubuhi suaminya. Belum jadi mahram bila mama belum disetubuhi suaminya. Contoh, Ani anaknya Ita. Ani punya anak namanya Ita. Ani dinikahi Adi. Apakah Adi mahramnya Ita? Jawabannya, bila Adi sudah menjima Ani, maka mahramlah Ita. Bila belum, baru akad nikah, meninggal Aninya, mendadak meninggal, sah, sah. Kaget dia meninggal jantungan. Padahal sudah sah ini, belum dijima mamanya si Ani itu, maka Ita bukan mahramnya bapak, suami mamanya ini. Bahkan si Adi boleh menikahi si Ita. Cuma kok terlalu. Gitu. Paham? Nah, ini Ani dan Adi berzina. Untuk menutupi aibnya, Ani dan Adi dinikahkan. Lahirlah dari pernikahan mereka, dari zina mereka yang dulu, Ita. Apakah Ita mahramnya Adi? Jawabannya, Adi kan sudah nikah sama Ani, berarti itu suami mama, ya kan? Dan pasti melazimkan di malam pertama mereka sudah berhubungan, berarti otomatis Adi adalah mahramnya siapa? Ita. Paham? Om saya ikut kelompok yang katanya kalau sudah sampai tingkatan tertentu tidak perlu sholat. Bagaimana mendakwahinya agar bisa ikut kajian sunnah? Saya takut ngomong karena beliau kakaknya mama saya. Dalil terkuatnya yang dia nggak bakal bisa bantah, yang nggak bakal bisa dibantah oleh orang yang punya keyakinan pada makom tertentu tidak perlu sholat adalah, mengapa Nabi dalam makom tertinggi masih sholat sampai akhir hayat? Coba jelaskan. Mengapa Nabi sebagai Nabi, sebagai yang di atasnya Nabi, sebaik-baik Nabi, di atas dua orang Khalilullah, tertingginya adalah Muhammad, yang mendapatkan wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah satu posisi di surga yang tidak ditempati kecuali hanya satu orang, dan itu adalah Nabi, sebagaimana dalam doa Ati Muhammadanil wasilah. Itu adalah posisi di surga yang tidak bisa ditempati kecuali hanya satu orang, dan Nabi mengatakan wa arju an akuna anahu, aku berharap akulah orangnya. Posisi tertinggi Nabi ini sebagai Nabi, sebagai Khalilullah, sebagai tertingginya dari Khalilullah, sebagai sebaik-baik manusia, sebagai pemilik wasilah, kok masih sholat sampai mau meninggal? Sampai-sampai muncul hadis bahwa Nabi sholatnya duduk karena Nabi badannya ketika di akhir hayat sudah memberat, sakit, jadi Nabi sholat duduk. Kok di posisi ini Nabi masih sholat, sedangkan om bilang kalau sudah sampai pada sutra itu gak perlu sholat. Coba jelaskan, saya jamin dia gak bakal bisa jawab, kecuali muter-muter mencoba mencari jawaban tapi gak jawab. Ini adalah dalil yang sudah gak bisa dijawab, dalil kunci, oke? Nah sekarang masalahnya cara nyampaikannya gimana? Ada tiga model, lemah lembut, tegas dan keras, atau tegas keras tapi sambil ketawa-ketawa. Lemah lembut itu gini, om, Nabi aja om masih sholat om, dari mana om bilang begitu? Nanti gini, oh kamu gak tahu anunya, kita jadi agak dibawa dikit. Kalau mau keras, om, yang bilang begitu sesat, menyimpang, bahkan lagi kafir, karena Nabi saja masih sholat sampai akhir hayat. Om apa? Itu sampai tegang-tegangan. Ada yang sambil tegas tapi ketawa. Oh om, hari gini keyakinan sesat menyimpang kayak gitu kok diyakini. Oh om, kita ini sudahlah om, yang jelas-jelas aja Nabi aja masih sholat kok. Ya om ya, amin. Masa gak sholat gimana sih om? Gitu sambil ngenyek, dikenyek tapi kayak ketawa-ketawa. Padahal di belakang kita bilang mati kau, gak bisa jawab. Terserah, ini dalil kunci. Tiga cara nyampaikannya tergantung kepribadian antum. Kalau saya, mungkin saya yang 1, 2, 3 saya bisa semua. Tergantung omnya juga. Ya. Om yang dablek beda juga. Ya. Tak kerasi juga. Ya. Karena kadang orang dilemah lembutin tidak berubah. Kadang harus diapain? Dikerasi. Kadang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.